putar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu. Apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata ciptakan kedamaian, menjawab tantangan arah tujuan masa depan Indonesia. Indonesia.